بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara hukukul ukhuwah adalah senantiasa menerima uzur saudaranya muslim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada mereka yang menerima uzur saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hadis Abi Hurairah, "Man aqala musliman aqala Allahu 'athratah." Barang siapa yang melakukan al-iqalah, apa yang dimaksud al-iqalah, apa itu al-iqalah, menarik kembali akad yang telah disepakati, karena mungkin dia memiliki uzur tertentu. Maka barang siapa yang melakukan al-iqalah kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kemudian kita lanjutkan pada apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, "Wa ad-dha'ful bashari yusibu kulla insanin." Kelemahan sebagai seorang manusia itu akan ada pada setiap orang selama dia namanya manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi dha'if, dalam kondisi lemah, dan di antara kelemahan manusia adalah seringnya terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan. Itu adalah merupakan sifat dasar manusia, sehingga dibutuhkan untuk senantiasa membuka pintu dan melapangkan dada untuk menerima uzur saudaranya muslim. Ala tara anna akhira rajulin yadkhulul jannah, bukankah engkau mengetahui bahwa orang yang paling terakhir yang masuk ke dalam syurga, kullama a'tahu maulahu syajaratan qaribatan ilal jannah yastadhillu biha, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pohon yang dekat dari syurga untuk dia tempati sebagai tempat untuk berlindung dan beristirahat. Wa yashtaritu maulahu alaihi ayyu ahidahu ala an la yatluba ghairaha, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan kepada hamba itu agar dia berjanji bahwa dia tidak akan meminta selain itu. Beliau mengisyaratkan kepada hadis yang sahih, yang panjang, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga, keluar dari neraka. Afwan. Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, dari al-jahannamiyun. Orang-orang yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka pada kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dikeluarkan satu persatu sampai yang paling terakhir yang keluar dari neraka. Setelah keluar, maka dia dilemparkan ke dalam sungai, sungai Al-Hayah. Ketika dikeluarkan dari neraka itu dalam keadaan tubuhnya seperti arang hitam legam, dilemparkan ke dalam sungai Al-Hayah, maka lama kelamaan kembali seperti sedia kala. Lalu kemudian dia menuju ke pinggir sungai. Ketika dia berada di pinggiran sungai, wajahnya itu masih mengarah ke neraka. Dia tidak bisa memalingkannya. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipalingkan dari melihat neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka dia pun berpaling dari neraka. Lalu kemudian melihat pohon yang rindang, maka dia pun meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berlindung di bawah pohon tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum mengabulkan permintaannya, Allah katakan kepadanya, "Tapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan meminta selain itu." "Aku berjanji ya Allah." Maka dikabulkan. Dia pun beristirahat di bawah pohon tersebut, pohon yang dekat dari surga. Lalu kemudian ketika dia berteduh di bawah pohon tersebut, dia melihat ada pohon yang lebih dekat dari surga itu, lebih indah, lebih nyaman. Dia melihat, akhirnya dia tidak tahan, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu." Kata Allah, "Bukankah tadi kamu telah mengatakan bahwa engkau tidak akan meminta lagi setelah permintaanmu yang tadi?" Maka dia mengatakan, "Allahumma la taj'alni ashqa khalqik." "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara." Maka Allah mengatakan kepadanya, "Apakah setelah ini kamu akan minta lagi?" "Tidak ya Allah." Maka didekatkan. Semakin dekat dia kepada surga. Begitu dia dipindahkan ke pohon yang berikutnya, maka dia melihat surga yang indah. Dia melihat, akhirnya tidak tahan lagi, minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau maksud di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. وبعد أن يؤهد الله على ذلك يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة. Setelah dia menetapkan perjanjiannya dengan Allah untuk dia tidak akan meminta lagi, dia melihat lagi ada pohon yang lebih dekat lagi menuju ke arah syurga. فيطلب من مولاه أن يدنيه منها. Maka dia pun memohon kepada Allah agar mendekatkannya dari pohon tersebut. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan di saat itulah Rasulullah alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Wa rabbuhu ya'dhuru li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi." Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepadanya karena dia melihat sesuatu yang dia tidak sabar untuk merasakan kenikmatan itu. Maka Allah berikan uzur, walaupun dia telah berjanji tadinya, "Saya tidak akan meminta lagi." Ternyata masih meminta. Kenapa? Karena yang berikutnya itu lebih indah, lebih nyaman. sampai kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Nah, maksud beliau dalam menyebutkan hadis ini, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada hamba ini, padahal sebelumnya dia telah berjanji. Allah memahami dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa hamba ini ketika melihat suatu kenikmatan tidak ada kesabarannya, hilang kesabaran, maka dia segera meminta kepada Allah, Allah memberikan udzur kepadanya. Lalu beliau berkata, "Akhi, wahai saudaraku, idza ataaka akhuka mu'tadhiran fastaghbilhu bil bishri." Wahai saudaraku, apabila saudaramu itu datang kepadamu dengan meminta udzur, maka hendaklah engkau temui dia dengan al-bishr, dengan senyuman, dengan wajah yang cerah. Waj'alhu kaman la dzambala, dan jadikan dia seperti orang yang tidak punya dosa, yang tidak bersalah. Di antara perkataan Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullah, beliau mengatakan, "Ini i'tadhara ilaika mu'tadhirun fatalaqahu bil bishri." Apabila meminta uzur, meminta maaf kepadamu seseorang, maka temuilah dia dengan al-bishr, dengan wajah yang cerah, dengan senyuman. Demikian pula yang disebutkan oleh Hamdun Al-Qassar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udhra, fa in lam yaqbal dhalika fa anta al-ma'ib." Apabila ada seorang saudara dari saudara-saudara kamu yang bersalah, yang keliru, maka mintalah darinya 90 udzur. Artinya kamu berharap agar dia itu beriktidar, meminta udzur, meminta maaf. Kalau dia tidak menerima, setelah saudaranya itu datang kepadanya dan meminta maaf, lalu dia tidak menerima, fa antal ma'id, maka kamulah yang tercela, yang tidak menerima udzur seseorang. Maka temuilah dengan al-bishr, jangan dengan wajah yang kecut, jangan dengan wajah yang seakan-akan dia tidak puas dan tidak menerima dengan sepenuh hati permintaan uzur dari saudaranya. Waj'alhu kaman la dzamba lah, jadikan dia seperti orang yang tidak punya dosa, seorang yang tidak bersalah. وَكَأَنَّكَ بِذَلِكَ تَرُدُّ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهُمَا وَأَجَلْ. Dan ketika engkau menemui saudaramu itu dengan wajah yang celah, berseri-seri, kenapa? Karena dia datang untuk meminta maaf, untuk meminta udzur, maka seakan-akan dengan itu, kata beliau, تَرُدُّ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهُمَا وَأَجَلْ, engkau telah membalas ucapan tahiyatnya dengan yang lebih baik, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila disampaikan salam tahiyat kepada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya dengan yang lebih baik. Kata beliau, di antara membalas salam, membalas tahiyyah yang lebih baik, ketika seorang itu datang lalu dia mengucapkan salam, maka dia datang dengan wajah yang berseri-seri, dia menerima dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh senyuman. Adapun dalam membalas salam, tentunya seorang datang mengucapkan salam, "Assalamualaikum," maka yang afdal dijawab lebih, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau yang semisalnya, "Waalaikumsalam." Dia datang dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah," balas dengan yang lebih baik, "Waalaikumsalam warahmatullahi," wabarakatuh. Akan tetapi kata beliau juga termasuk di antara membalas salam, membalas tahiyah adalah senyuman. Tidak termasuk membalas tahiyah yang lebih baik ketika seorang datang dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia ingin meminta maaf dari kesalahan yang dia lakukan, dia datang ingin memperbaiki diri, lalu kemudian dibalas dengan wajah yang kecut, tanpa senyuman, atau bahkan mungkin dibalas dengan kemarahan, maka ini tidak raddu tahiyyah bi ahsana minha, tidak membalas tahiyyah dengan yang lebih baik. Walisanu halika kama qala Ibnu Rumi, keadaan ya, bahasa kondisi kamu atau keadaan kamu adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rumi, fa'udzruka mabsutun ladaina muqaddamu wa wudduka maqbulun bi ahlin wa marhabi walau balagatni anka udhuni aqamtuha ladayya maqam al-kashih al-mutakadzibi falastu bitaqlib al-lisan musarima khalilan idza mal qalbu lam yataqallabi. Kata beliau, udhur kamu itu mabsut, mabsutun ladaina muqaddam, ketika engkau datang meminta udhur kepada kami, meminta maaf, maka terbentang di sisi kami, kami membuka pintu untuk engkau meminta maaf. Muqaddam itu adalah hal yang diutamakan. Wa wudduka maqbul, kecintaan engkau itu diterima, kami menerimanya dengan ahlan wa marhaba. Bi ahlin wa marhabi, maksudnya ahlan marhaba, yani menunjukkan bahwa dia menerima udzur saudaranya. Kalaulah sampai ke telingaku tentang kamu, ada seorang cerita tentang kamu, ada seorang cerita ternyata tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan kepadaku dari udzur kamu, aqamtu haladaya maqam al-kashihil mutakadzibi, maka aku mendudukkan berita itu seperti kedudukannya al-kashih, ya, seorang yang menyembunyikan permusuhan dalam dirinya, al-mutakadzib, yang memaksa-maksa diri untuk berdusta. Jadi maksud beliau, ketika seorang saudara ini telah datang, lalu kemudian dia menyebutkan udzurnya, afwan, ana keliru, ana bersalah, maafkan saya, ya, saya tidak sengaja misalnya. Ah, ada berita dari jalur yang lain, oh si fulan begini dan begitu, dia itu sengaja demikian dan demikian. Kata beliau, kalau ada berita dari selain kamu yang menjelekkan kamu, aku dudukkan dia seperti, oh orang ini menyimpan permusuhan di dalam hatinya, ingin menyebarkan adu domba di antara saudara-saudaranya. Falastu bitaqlibil lisani musariman khalila, maka aku tidak akan membulak-balik lisanku untuk memutuskan hubungan sebagai saudara, sebagai teman. Idza mal qalbu lam yataqallabi, apabila hati itu tidak berbolak-balik pula. Kalau dia datang meminta udzur, kita sudah menerima udzurnya. Kita menerima dia dengan lapang dada, kita terima dia dengan senyuman. Ya. Maka jangan lagi dibalik lisan itu. Setelah kita terima, lalu kemudian kita masih curiga lagi. Ada berita-berita yang datang dari jalur yang lain, lalu kemudian kita curiga lagi. Nah, ini maksud beliau, bahwa hendaklah seorang husnudzan kepada seorang yang datang. Nah, akhi wahai saudaraku, la syakka anna ba'd al-a'dzar yashubuha al-kadzib. Wahai saudaraku, bukanlah satu hal yang diragukan bahwa kadang-kadang sebahagian orang-orang yang datang untuk meminta udzur, mencari-cari alasan, itu dicampuri dengan kedustaan. Itu satu hal yang tidak kita ingkari. Kadang-kadang demikian. Famadza taf'al idza kana al-mu'tadir kadiban fi i'tidarihi? Lalu apa yang kamu lakukan? Kalau ada seorang datang meminta udzur kepadamu, ternyata apa yang dia sebutkan dari alasannya dia dusta. Dia dusta dan terbukti bahwa dia berdusta dengan udzurnya itu. Apa yang kita lakukan? Al-jawab, jawabannya kata beliau, bima sattarahu Ibnu Al-Qayyim yarhamuhullah haitsu yaqul. Jawabannya adalah seperti apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di mana beliau mengatakan, man asaa ilaika, siapa orang yang berbuat buruk kepadamu, thumma jaa ya'tadziru an isaatik, kemudian dia datang kepadamu minta maaf dari perbuatan buruknya yang dia lakukan kepadamu, fa inna tawadhu'a yujibu 'alaika qabul ma'dziratihi, sesungguhnya sikap tawadhu', sikap rendah diri mengharuskan bagi kamu untuk menerima udzurnya. Kalau kamu itu punya sikap sifat tawadhu', rendah diri, berarti kalau tidak menerima, kebalikan dari tawadhu' adalah tarafu', merasa tinggi. Seorang dia berbuat salah dan dia mengakui kesalahan, datang kepada kita untuk meminta udzur, terima. Kenapa? Karena menerima udzur seseorang adalah merupakan tanda bahwa dia itu seorang yang tawadhu'. Haqqan kanat aw batilan, apakah permintaan udzurnya itu benar ataukah batil, jujur ataukah dia berdusta. Walaupun kata beliau, wa taqilu sariratahu ila Allah, adapun yang tersembunyi di dalam hatinya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawabannya. Berarti kita bermuamalah menyikapi seorang secara zahir. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Tabuk bersama para sahabat yang lainnya. Perang Tabuk, perang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk keluar. Semuanya istinfar am, keluar untuk mengikuti perang Tabuk. Kecuali orang-orang yang memiliki udzur, orang sakit, orang yang tidak mampu berjalan, orang buta, maka mereka diterima udzurnya. Selain mereka yang tidak punya udzur, wajib keluar. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tinggal di kota Madinah, orang-orang yang punya udzur, para wanita, anak-anak, orang-orang tua yang sudah tidak mampu, kemudian ditambah orang-orang munafikin, dan termasuk di antara yang tinggal adalah 3 sahabat yang kemudian akhirnya mendapatkan hukuman, Hilal ibn Umayyah, Murarah ibn Rabi' dan Ka'ab bin Malik. Setelah pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, kebiasaan beliau begitu masuki Madinah, yang paling pertama yang beliau datangi adalah masjid. Lalu beliau masuk ke dalam masjid, lalu sholat. Setelah beliau mengerjakan sholat, datanglah orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, dari kalangan orang-orang munafik, datang. Ya Rasulullah, ana tidak ikut perang Tabuk karena begini, begini, begini. Dusta. Sebutkan udzurnya dusta. Rasulullah biarkan, ya, semoga Allah mengampuni kamu. Datang lagi orang munafik yang satunya, ya Rasulullah, saya tidak sempat mengikuti perang Tabuk karena begini, begini. Dia sebutkan alasannya dan dia dusta. Maka kata Rasulullah, pergilah, semoga Allah mengampuni kamu. Itulah orang-orang munafikin. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ya, kalaulah aku ingin berdusta sangat mudah, dan saya adalah seorang yang mampu untuk berdebat, Akan tetapi apa faedahnya? Mungkin pada saat itu saya selamat, akan tetapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan saya. Pada akhirnya beliau mengatakan wa alimtu anna sidqa najah, dan aku meyakini bahwa kejujuran itu adalah merupakan keselamatan. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, datang Ka'ab bin Malik di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ingin menyebutkan alasan, saya mampu melakukan itu, tapi saya tidak punya alasan sama sekali. Tidak punya alasan. Demikian pula Ka'ab bin Malik menyangka bahwa dia sendirian, ternyata ada yang lain, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunggulah sampai Allah memberikan keputusan padamu. Maka Allah menurunkan firman tentang mereka, pemboikotan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka, menghajar mereka. Nah, lihat orang-orang munafikin. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengetahui mereka itu dusta ketika menyebutkan udzurnya, tapi Rasulullah biarkan. Ya, urusannya nanti antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan para sahabat ini, dihukum di dunia, dihajar di dunia, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, sehingga ketika mereka di akhirat dalam keadaan mereka sudah tidak punya kesalahan. Orang-orang munafikin tidak ada hukuman, tidak ada hukum hajar kepada mereka. Nah, padahal Rasulullah tahu dan Allah mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka-mereka itu orang-orang berdusta ketika menyebutkan udzur. Namun Rasulullah lepaskan mereka dan menyerahkan apa yang terdapat dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu aidan, dan beliau juga mengatakan wa alamatul karam wat tawadhu' annaka idza ra'aital khalala fi udhrihi la tuqifhu alaihi wa la tuhaju. Di antara tanda kemuliaan seseorang dan tanda tawadhu'nya seseorang, bahwa di saat engkau melihat al-khalal fi udhrih, engkau melihat bahwa ketika ada saudaramu datang meminta udhur kepadamu, menyebutkan alasannya dari kesalahan yang dia lakukan, lalu engkau melihat kok ada keanehan pada udzur yang dia sebutkan ini. Ya, ada yang janggal dari yang dia sebutkan. Kata beliau, la tuqifu alaih. Jangan kamu hentikan dia. Jangan kamu hentikan, ya, ucapannya. Wala tuhajuh. Jangan kamu bantah dia. Jangan kamu bantah. Biarkan dia sebutkan udzurnya. Waqul, dan katakan, yumkin ayyakuna al-amru kama taqul, mungkin saja perkara yang seperti apa yang kamu sebutkan. Padahal dia sudah melihat ada celah, ada keanehan ini dari penyebutan udzurnya. Nah, kata beliau, sudah, biarkan. Ya, terima udzurnya. Ini tanda seorang itu karim, tanda seorang itu mutawadhi', rendah diri dalam menyikapi saudara-saudaranya. Dan ingat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semua apa yang menjadi pembahasan kita ini adalah pembahasan mereka yang berada di dalam ahlus sunnah. Ya. Jangan kemudian kita meletakkan ucapan-ucapan para ulama yang telah kita bahas, hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan, lalu kemudian kita terapkan kepada ahlul bid'ah. Ya. Ada seorang ahlul bid'ah datang minta udzur, afwan. Nah, oh iya, saya terima. Semuanya diterima. Lain pembahasannya. Pembahasan ahlul bid'ah, pembahasannya lain. Masalahnya tahdzir kalau kepada ahlul bid'ah, atau hajar kepada ahlul bid'ah. Nah, tidak ada udzur kalau ahlul bid'ah itu. Ya, maka jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Oleh karena itu, seperti kitab Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang ulama Madinah, sekarang beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala. Ketika beliau mengeluarkan sebuah kitab yang berjudul Rifqan Ahlas Sunnah, Rifqan Ahlas Sunnah, yang artinya lemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah, lemah lembutlah. Ya, walhasil isinya menceritakan tentang pentingnya seorang Ahlus Sunnah itu lemah lembut di dalam dakwahnya, lemah lembut kepada saudara-saudaranya, jangan bersikap keras kepada mereka. Ya, jangan kasar kepada mereka. Oh, ini bukan main gembiranya al-hizbiyun, ahlul bid'ah. Nih, lihat nah. Berarti ahlus sunnah selama ini keras ini. Ya. Syekh Abdul Muhsin aja enggak setuju. Ya. Jangan kalian itu terlalu keras kepada yang menyelisih kalian. Kalau kalian tidak senang kepada mereka, jangan. Wah, pada gembira semua. Dari Ihya Uturath, pembela Abdurrahman, Abdul Khaliq, gembira. Ini kitab cocok untuk dibahas. Ramai, daurah-daurah di Indonesia dan di luar Indonesia. Ya, orang-orang Uturath, ya, dari kalangan Sururiyin, demikian pula dari kalangan Hasaniyin, pengikutnya Abul Hasan, yang terfitnah dengan bid'ah hizbiyah. Nah, itu bersorak-sorai. Nah, lalu menjadikan buku ini menghantam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini, kalian selama ini keras. Jangan kalian terlalu keras menyikapi orang-orang yang selama ini bermuamalah dengan Ihya Uturath, yang selama ini mendapatkan harta dari Ihya Uturath. Katanya begitu. Jangan kalian terlalu keras. Ya, itu kan masih perselisihan ulama. Nah, ingin dimentahkan peringatan-peringatan para ulama dari kesalahan-kesalahannya Abdurrahman Abdul Khaliq, yang mencela para ulama, mencela guru-gurunya sendiri, ini Abdurrahman Abdul Khaliq. Menuduh para ulama itu jahil dengan kondisi yang ada di zaman sekarang ini. Ya, menuduh bahwa semacam Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz atau Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti itu mereka, ya, istilahnya ulama ul haid wan nifas. Mereka ulama dalam permasalahan haid nifas saja, tidak mengerti tentang kondisi sekarang. Apa strateginya orang-orang Amerika? Apa tipu daya orang-orang Yahudi? Itu tidak mengerti para ulama, katanya. Lalu yang mengerti siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq. Siapa lagi? Salman Al-Audah. Siapa lagi? Safar Al-Hawali. Siapa lagi? A'id Al-Qarni. Muhammad Surur Zainul Abidin. Dan yang semisal mereka. Mereka ini disebut dengan Fuqaha'ul Waqi', ahli fikih dalam ilmu kekinian. Ya. Nah, rujukannya kemana? Koran, koran, majalah, ya. Kalau sekarang mungkin internet, diajarkan agar orang itu mengikuti berita-berita. Itu kan warisannya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb yang diketahui orang yang paling pertama yang membagi ulama itu menjadi dua, ulama dalam masalah ilmu syariah dengan ulama dalam masalah waqi', ya. Lalu dia mengatakan bahwa ulama dalam ilmu syariah sekarang ini belum terlalu penting untuk digunakan, dimanfaatkan. Yang terpenting sekarang ini adalah ulama ul-waqi', ulama yang mengerti tentang kondisi kekinian. Siapa itu? Lalu dia menganjurkan supaya ada sekelompok orang, ya, yang mereka itu mempelajari bahasa Inggris, bahasa Perancis, supaya bisa membaca majalah-majalah, koran-koran dengan bahasa tersebut. Mereka khusus membahas itu dan membaca itu sehingga mereka menjadi ulama. Ya, berarti yang paling cocok menempati posisi ini adalah para wartawan. Wartawan, panggil wartawan dari Perancis, wartawan Inggris, naam, atau wartawan Indonesia yang diajari bahasa Inggris dan Perancis. Mereka lah yang jadi para ulama. Ulama syariah disingkirkan. Mereka tidak mengerti waqi'. Ini. Ya. Naam. Ihya'ut turats dibela. Ihya'ut turats yang di Kuwait itu menjadi partai, ya, duduk di kursi-kursi parlemen, ya, turut serta dalam pesta demokrasi, sampai di antara mereka sudah ada yang jadi menteri partai. Nah, lalu katanya tidak boleh dipermasalahkan orang-orang yang mengambil harta dari mereka. Para ulama telah mengingatkan, di mana Ihya'ut Turats muncul di sebuah negeri, pecah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena dia memakai pakaian Ahlus Sunnah. Sehingga orang menyangka, Masya Allah, si fulan Ahlus Sunnah. Ya. Yang diajarkan, Masya Allah, usulul thalathah, fikihnya, bulughul maram, umdatul ahkam. Kok sama ya? Ya. Tapi kok enggak ketemu-ketemu? Nah, ini kadang-kadang yang membingungkan sebagian mereka yang masih awal dalam mengenal dakwah salafiyah. Nah, tapi seorang yang mengetahui siapa itu Ihya'ut Turats, ya. Loh, kata mereka, itu kan Ihya'ut Turats yang ada di Kuwait sana. Ya, di Indonesia. Alhamdulillah. Yang bermuamalah dengan mereka juga tidak terjun dalam politik. Subhanallah. Mungkin sekarang belum, karena belum ada kesempatan. Ya. Mungkin sekarang belum karena jumlahnya masih kecil. Nah, tapi pemikiran-pemikirannya. Siapa yang diutus oleh Abdurrahman, oleh Ihya'ut Turats ke Indonesia? Naam. Semacam Syarif Hazza', ya, seorang tokoh Khawarij, muridnya Abdurrahman Abdul Khaliq, yang berasal dari Mesir. Ya, semacam dia yang diutus. Nah, untuk mengajarkan, ya, ilmunya. Membagi pembagian tauhid menjadi 4 bagian. Persis seperti pembagiannya Abdurrahman Abdul Khaliq. Dan mirip dengan pembagian disebutkan oleh Sayyid Qutb. Tauhid itu ada 4, rububiyah, uluhiyah, al-asma sifat, dan yang keempat tauhidul hakimiyah. Apa itu tauhidul hakimiyah? Yaitu kita harus menerapkan hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Terus, ya, berarti yang tidak menegakkan hukum Allah kafir. Kafir artinya apa? Ya, keluar dari Islam. Nah, itu pemikiran mereka. Ya. Dirangkul orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Nah, ini pembahasannya beda. Ketika mereka merasa gembira dengan keluarnya kitab Syekh Abdul Muhsin Rifqan Ahlus Sunnah, maka sebagian ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin, apa yang engkau maksudkan ya Syekh dengan kitabmu ini? Maka Syekh Abdul Muhsin menjelaskan bahwa kitab Rifqan Ahlus Sunnah ini bukanlah saya tujukan kepada mereka-mereka yang saya telah sebutkan dalam kitab ketika memberikan mukaddimah terhadap kitab Madarikun Nazar. Nah, jelas kan? Siapa itu yang dimaksud? Salman Al-Auda, Safar Hawali. Bukan yang saya maksudkan dari kitab Rifqan Ahlus Sunnah itu adalah mereka-mereka yang mencela para ulama dan menuduh mereka itu tidak memahami waqi'. Siapa yang dimaksud? Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, berarti yang dimaksud dengan Rifqan Ahlus Sunnah itu intern di antara Ahlus Sunnah. Atau di antara mereka-mereka yang bukan dari kalangan ahlul bid'ah. ya. Nah ini sehingga kalau kita melihat kalimat-kalimat para ulama dalam masalah ini bab yang lain. Adapun babut tahdzir berbeda keadaannya. Ketika menyikapi orang-orang menyimpang. Wal Ibn Hibban jawabun qaribun min dzalik, dan Ibn Hibban memiliki jawaban yang dekat seperti apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Qala yarhamuhullah, beliau berkata, la yakhlul mu'tadziru fi i'tidharihi min ihda halatain. Bahwa orang yang meminta uzur ketika dia menyebutkan uzurnya itu tidak terlepas dari dua keadaan. Imma ayyakuna shadiqan fi i'tidharihi aw kadhiba. Ada kalanya alasan yang dia sebutkan itu jujur benar, ada kalanya dusta. Fa in kana shadiqan faqad istahaqqa al-ghufran. Kalau perkataannya itu jujur ketika dia menyebutkan uzurnya, maka dia berhak untuk diampuni, dimaafkan. Li'anna syarran nas man lam yuqil al-atharat. Sebab manusia yang paling buruk, kata Ibn Hibban, manusia yang paling buruk adalah seseorang yang tidak memaafkan kesalahan-kesalahan. Wala yasturu zallat, jangan dia menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangannya, kekeliruannya. Wa in kana kadziban, namun kalau ternyata dia datang minta uzur dan dusta ketika menyebutkan alasannya, fal wajibu 'alal mar'i alla yu'atibahu 'ala dzambi salif, maka yang wajib atas seseorang jangan dia menghardiknya, jangan dia ya mengucapkan kata-kata yang keras kepadanya lalu kemudian menyebutkan dosanya dan kesalahan yang lalu, mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Bal yashkur lahul ihsan al-muhdath alladhi ja'a bihi fi'tidari, namun hendaklah dia mensyukuri kebaikan yang baru yang dia lakukan ketika dia datang untuk meminta uzur. Karena datangnya dia minta uzur menunjukkan bahwa dia telah merendahkan dirinya. Walaysa ya'ibul mu'tadhir an dhalla wa khada'a fi'tidarihi ila akhihi, dan tidaklah dicela orang yang meminta uzur ketika dia merendah di hadapan saudaranya dalam menyebutkan uzurnya tersebut. Wa ma ajmala ma qalahu Syafi'i rahimahullah, dan alangkah indahnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadhira, in barra indaka fima qala aw fajara, laqad ata'aka man yurdhika zahiruhu, wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Terimalah uzur-uzur orang yang datang kepadamu apabila dia datang padamu dengan meminta maaf dan menyebutkan uzurnya. Apabila dia benar, apabila dia jujur kepadamu terhadap apa yang dia katakan, ataukah dia berbuat fajir, yakni dusta dengan ucapannya. Laqad ata'aka man yurdhika zahiruhu, sungguh telah taat kepadamu seorang yang engkau ridai zahirnya dia. Waqad ajallaka man ya'sika mustatira, dan kadang-kadang ada seorang yang tidak senang kepadamu, yang membenci kamu, yang menyelisihi kamu, namun dia memuliakan kamu, namun dia menyimpan kebenciannya tersebut. Walhasil, walaupun demikian keadaannya, tetap seorang itu menerima udur, membuka pintu pada seorang ketika dia datang dan dia menyebutkan udurnya. Mungkin dia dusta, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, bahwa tanda tawadhu seseorang, tanda kemuliaan seseorang adalah menerima uzur seseorang tanpa perlu kemudian dia membantah uzur-uzur yang dia sebutkan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan yang menjelaskan tentang hak di antara hukukul ukhuwah, yaitu menerima uzur saudaranya muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita bacakan. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.